Bismillah. Syarhu al-mandumatu al-baikuniyah, mengenal kaidah dasar ilmu hadis, oleh Muhammad bin Ibrahim Hiraj as-Salafi al-Jazairi, yang diberi pendahuluan oleh Syekh al-Muhaddith Yahya bin Ali al-Hajuri hafizahullahu ta'ala. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah. Aku memujinya dan memohon pertolongan kepadanya, serta meminta ampun kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah subhanahu wa ta'ala, satu-satunya yang tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Amma ba'du. Sungguh aku telah melihat syarah Mandumatu al-Baikuniyah yang ditulis oleh Al-Akh Abdul Harith Muhammad bin Ibrahim Al-Jazairi hafizahullah. Aku melihat ia telah mensyarahnya dengan pemahaman dan pengetahuan yang bagus, serta mendatangkan berbagai nukilan yang sangat bermanfaat dari syarah-syarah terdahulu. Ini semua adalah buah hasil dari ketekunannya dalam belajar dan kesungguhannya dalam menuntut ilmu yang bermanfaat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga memberikan tambahan karunia kepadanya dan kepada kita semua. Yahya bin Ali al-Hajuri, 1 Muharram 1424 Hijriah.